Disangka ada orang bapak aing profesor le. Bicara anak akademis euy. Urang teh ka pikir teh ka. Wah, menyaan nepi kadinya. Kadaharan teh nyawa. Nya, leres. Hay turun dina. Santina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi, ngakan kulub ganyol. Danu dihakana hamburger, hambur duit geur pasea. Fried chicken, Dunkin' Donut, hot dog, bisa. Malahan ditawaran karedok, etaku dewek baru dak ayeuna apa itu korodok itu. Ini mau peuyeum. Ini peuyeum apa itu pengin. Bener betul. Ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bangsa urangnya Pak. Tapi kan diluli-lulinya asli. Geus eueuh aslina. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi mangadon sabu-sabu. Banyak. Sedangkeun eta anu keunaanna teh deui nonoman, pemuda. Sedangkeun pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda. Mana buktina? Mana tulang konggong nagara teh? Anu disebut harapan bangsa teh. Anu disebut harapan bangsa teh mana? Deudeuh bangsa urang nya, Pak. Deudeuh teuing cuk. Da eta budayana atuh. Sedengkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan, ruksak bangsana. Heulaanna budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa, basa. Basa. Tak urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon? Baheula mah da jaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa. Panyungsi basa. Bener. Wawangsalan. Ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh. Geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh. Ya, leres bapak. Kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi. Ku teknologi. Hah, ayeuna we di imah, di imah, kitu di imah. Dalain salah barudak sebenarnya mah. Dan ninggal dina katerangan makulu mauludin yula dua lapitroh yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha indung bapana dek dinasaranikeun dek yahudikeun ha ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicepok ku PS da baheula mah diburuan teh oh main kaleci bubuyan galah gatrik condah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong boro make jeung deungeun-deungeun anak dalang geus disadiakeun wayang kalah dijejeg ai wayang kegering kalah disumputkeun kalah jual gamelan di kilo gamelan di kilo tawangsul deui kana tadi ulah ngabuntut bangkong. Naon? Yen bisa iwaluya nagara tapi nu nyicinganna budak angon. Mayeuh. Ai budak teh lain budak ololeho, tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi. Nu salilana ngabdi, heuh. Lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleuh naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi moal jauh culun Nasi lempeng jeung katerangannya. Iyak budu teh. Hay angon, hay angon tah. Ieu teh sabenerna mah teh geus teu bisa ngangon hawa nafsu. Hay ngomong dek sunah Rasul, padahal Rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula. Iya, ya Pak. Cik atu sing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih beurat tibatan perang silih teh mah nya eta merangan hawa nafsu atawa wengku kudadana sewang-sewang kitu. Nuhun Bapak, paingan eta nya cenah bagi Bapak aing mah batok bulu eusi madu. Mutiara tertimun de ieu ieu. Nya. Leres Pak. Bapak, bapak teh keur abdi mah harta karun. Nya. Harta karun tertimun. Kitu ya. Bener. Nu mawi dewek, bisi dewek isuk pageto paeh. Ya ulah wae ka Pak. Ulah wakaf Pak. Can tamat abdi teh ilmu teh. Ih, ngaran-ngaran umur ucuk. Mun kagaduhan. Ulah wakaf Pak. Heuh, ngabdi ye. Can kawin angko abdi teh. Bisi aing geus kitu mah ngaharewosan kana silisilai. Anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana silain geus ngadenge hukum, geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe. Hay dewek mah ngan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang. Mun teh mah dewek teu digugu ku silain moal makna urusan silain. Aya jelema nu teu digugu ning ambek. Belikan teteh. Nepikeun mah nepikeun eh digugu nuhun teu paduli teuing. Nya nya pabebas, bebas. Alhamdulillah panuhun Pak. Brai brai we. Kulu teh ieu abdi. Nuhun Pak. Nya. Tak itu cuk. Dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak. Kana pribadi. Kade kaansroman leungeun. Mi HP? Mi HP pikir jeung niat. Kade kaangsonan deungeun. Bisi kalalanoan nyawa. Ceuk urang wetan mah ojo leno sampean. Ojo neko-neko. Ojo neko-neko sampean. Madura ulah terlena hirup teh leres kitunya. Nuhun Pak ngagebrai abdi tak itu kadenya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nu rulung kagering-gering mikiran batur keluarga naon resep jang. Ya, sanu-sanu muhun Pak. Tayeuna mah balik we kana obrolan anu pokok. Naon atuh Bapak teh? Kieu. Ting kumaha tuh ieu teh Pak? Jadi dewek pang nyalukan ilaing teh. Aya maksud tertentu geus. Nya eta dewek teh ngabogaan maksud. Tapi ieu maksud teh oh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan. Lamun satuju tuturkeun. Kanungan hati, kanungan hati. Amana teh? Anu jadi kanungan yeah. Hati. Ngan meureun dewek terek. Sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DPDP hadap asor. Kari-kari ku bapa ieu narik dipangwayukeun cing gableg pucus mar. Ulu ulu ulu ulu ulu. Kan pernah katanya kasar nyawa teh. Dong kitu teuing. Ya. Geus gede aing teh. Nu gareuleuh geura waduh. Moal teu puas. Moal teu puas. Babarengtik curug teh. Laras tekan.